طيب يا أخواني في الله، جاء من حديث أبي موسى صحيح، أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عبد الله بن قيس. ساتوك لي أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه بقين تجنب عمر من جدي أمير المؤمنين، سدى أمير المؤمنين. فأبو موسى رضي الله تعالى عنه بقين تجنب عمر أدى مسألة أنتم بچا أنت ردي، فاستأذن عليه ثلاثا. السلام عليكم برابا كلي تيجا كلي ساتو دوا تيجا. وعمر يسمعه، عمر دينقهر تبي دي يسيبه. فلما سمع أبو موسى تادى أبا جوابا، أبو موسى بوت أبا قالي بولان. فبعد أن قضى عمر شغله لبس عمر رضي الله تعالى عنه هبيس، كل وار أنت جنب أبا موسى. قال ادخل ادخل مسو. أبو موسى سدى أبا سدى برقي سدى تادى. فخرج عمر كل وار تنقو منا أبو موسى أبا تادى. فأرسل في طلبه عمر بن الخطاب، هانتا أنتو أبا هذا أمير المؤمنين بانجل كمو أنت بولان فهمتا؟ قالوا أنت سيبو أبا أبا إني بريورتس أمير المؤمنين بانجل كمو بتولتا. فأرسل إليه عمر، فجاء أبو موسى دطن لقي. فقال له أبو موسى، فقال له عمر ما حملك أن ترجع؟ كنت أنت بولان. فقال استأذنتك ثلاثا فلم تأذن. سيا إذن بربك لي تيجا تبي أنت تبقي سيدن. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سيدين قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء الله برسر دابا سيا با ين من تأذن من تأذن بربك لي تيجا كلو بقي كمو إذن مسو كلو تبقي كمو إذن أبا بولان. فسمع عمر فتغير وجهه، عمر دينقر مربوهن بوكالي. فقال يا أبا موسى لتأتينني بشاهد أو لأفعلن بك كذا وكذا لأضربنك. في رواية أبو موسى بقي أن تشاري سكسي دينقر كمو أنتو بركتان إني كلو تأدى سكسي دينقر كمو سي أبا بكل كمو بكل كمو. عجيب طال عجيب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بقول ترس درة تو درة رطان عمر يوم بسار إني دينقان دي استمحل أضربنك ويضرب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عجيب. من قصة داري عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أنتوا بكل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه داري قصد ديا أن داري هذه ديا ديا بالين كراس دينغان أمير كلو ديا هانتا أمير أنت مجادي أمير سيني أمير. عمر بن الخطاب بالين كراس حساب ديا بالين كراس عمر كان شديدا معهم جدا مشهور جلست. فقلما أن ينجو أمير من حسابه، يعني مستحيل ساتو أمير ترسى رطن ساتو كريم ممكن مستحيل مفهوم يا أخوان. سموا أمراء عمر سدى أبا سدى ساتو منيمال ساتو كريم إلا معاوية كجوالي سيابا معاوية داري سجارة دي بانداي دي تهو مجمنا أبا كيرا بانداي. وكان معاوية في وقت عمر فتى، عمر دلم وقت عمر معاوية رضي الله طالب مدى أن كدن أمراء سمو دتان أنتو جنب عمر حجي عمرة زيارة كل ورقة لبستوا بالك كمانا كإمارة. فجاء معاوية فحاسبه معاوية دبان، فحاسبه عمر دبان سمو صحابه، فحاسبه عمر. عمر يحاسبه إني برابا إني مجمنا إني برقي منا إني دتا مجمنا إني مسو مجمنا كلور مجمنا دادادا. ومحاوي معاوية سياب سموا سؤالا أدا أبا جوابا ينجلس مفهوم. ومعاوية تهو paling kurang yang pas, tak ada bukul dari Umar. Faqada Umar, Umar habis sama dia, anta ada apa-apa sama Muawiyah. Fafariha Muawiyah. Muawiyah tengok sahabat, dia rasa apa? Muawiyah rasa apa? Gembira, senang, tenang. Sebab apa? Semua jelas. Mafhum. Fara'ahu ma'a Umar. Umar tengok. Betul, tak ada salah. Fa'akhad ad-durrah wa darabah. Tak ada salah. Wa darabah. Fakhafa Muawiyah. Muawiyah takjub. Kenapa ya Amir al-Mu'min? Wa darabah. Kenapa ya Amir al-Mu'min? Qala taf'al kada wa kada. Wa darabah. Wa darabah. Fawiyakul ya Amir al-Mu'min kenapa? Ya Amir al-Mu'min kenapa? Apa salah? Apa salah? Semua jelas. Apa salah? Wa Umar sakit. Wa yadribu. Wa yadribu. Wa yadribu. Lepas habis, Muawiyah sudah takut, sedih, marah, menangis. Fala madha qala khruj warji' ila imaratik. Keluar, an balik ke mana? Balik ke kerja kamu. Maksudnya tak ada apa-apa. Kalau ada kesalahan, mustahil dia apa? Dia balik lagi untuk kerja. Kalau kerja, an balik. Wan nas mustaghirun, semua apa rasa apa? Ajib. Semua rasa ajib. Kenapa Umar buat macam itu? Falamma kharaja sa'alahu Abdurrahman bin Auf. Qala ya Amir al-Mu'minin, ala ma darabtah? Anta bukul dia kenapa? Apa salahan? Faqala tak ada salahan. Ini untuk adab. Saya takut kalau dia rasa apa? Sombong. Dia rasa sombong. Sebab dia tak buat salahan. Dia cakap, saya takut Muawiyah rasa apa? Ujub. Dia sombong. Sebab dia tak buat kesalahan. Ini adab untuk tawadu. Mengajar dia apa? Tawadu. Fakal, subhanallah. Kalau Amir buat kesalahan, anta apa? Bukul. Kalau dia tak buat kesalahan, anta apa? Bukul juga. La ilaha illallah. Ajib. Yang pertama, iqab. Yang dua, adab. Yang pertama untuk iqab, maksudnya anda buat salah, bukan sebab salahan. Yang dua bukan salahan, untuk apa? Adab. Adab. Siapa ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Umar li Abi Musa, bagi an cari apa? Saksi untuk kamu. Kalau tak ada, saya mau apa? Kenapa bukul? Bukan sebab Umar belum dengar perkataan ini dari Nabi SAW. Belum. Umar sudah lama sama Nabi. Banyak ilmu dari Nabi ke untuk Umar. Nabi SAW hadith Anas bin Malik. Anas bin Malik jawab, saya tak bisa kira berapa kali dengar Nabi SAW cakap, kita keluar sama Abu Bakar Umar, saya balik sama Abu Bakar Umar, pergi sana sama Abu Bakar Umar. Abu Bakar Umar sama Nabi SAW. Mana-mana. Kalau Nabi SAW mau nasihat apa, tanya siapa dulu? Abu Bakar dan Umar. Sebab Umar tak ikut. Dia cakap, macam mana perkataan ini? Saya belum dengar ini dari Nabi SAW. Pagi yang cari apa? Saksi untuk kamu. Saya tak cakap anta kadzab, cari saksi. Kalau tak ada saksi, anta apa? Habis. Faghadiba Abu Musa menjadi marah, anta kok. Tahu, kalau Umar bukul dia, bukan sebab, bukan bukul sahaja, sakit. Bukan. Ini khabar manibar dalam Madinah. Umar bakul Abu Musa sebab Abu Musa salah. Ini paling apa? Paling berat. Jelas tak jelas? Semua lepas tu sampai sekarang kita pecah dalam kita mau pecah dalam buku An Umar bukul Abu Musa sebab Abu Musa buat apa? Salahan. Betul tak? Abu Musa tak mau ini. Lepas tu pergi ke Ansar, kana mughdaban. Falamma dakhala al-Ansar ra'ahu Ubay bin Ka'b, ada halaqah untuk Ansar dalam masjid. Dia cari saksi, mau cari saksi mana? Ke masjid. Pagi ke masjid Nabi SAW. Fara'a halaqah thalmin al-Ansar. Halaqah satu halaqah untuk Ansar ala rasi Ubay bin Ka'b. Yata'allamun 'inda Ubay. Ansar mayoritas Ansar murid dari Ubay bin Ka'b dan Sayyidun Thabit. Mayoritas Ansar murid dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab untuk dia alimuhum, alimuhum Abu Mundzir Ubay bin Ka'ab. Fakanu yatahallaqun, satu halaqa depan Ubay bin Ka'ab. Faqama fihim, fara'ahu Ubay bin Ka'ab, mungkin tengok muka dia apa, paling ajib, tak biasa. Faqala ma sya'anuka ya Abu Musa, apa masalah dengan kamu ya Abu Musa? Lepas tu dia cakap, saya bagi untuk Umar macam itu macam itu. Lepas tu Umar hantar panggil saya lagi, saya bagi sana. Lepas tu saya cakap untuk dia hadis Rasulullah. Umar cakap kalau saya tak ada saksi dia mau pukul saya. Siapa yang saksi? Faqala Ubay bin Ka'ab, nahnu sami'na Rasulullah SAW. Ubay bin Ka'ab cakap apa? Kita sudah dengar Nabi SAW. Thumma qala Ubay bin Ka'ab, yashhadu ma'aka asgharuna. Qala Abu Ubay bin Ka'ab, bagi dia tahu, saksi kita mau hantar satu saksi sama kamu yang paling kecil, yang paling kecil antara kita. Abu Sa'id Umma'a, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang paling kecil antara dia. Tengok Abu Al-Mundhir hantar sahabat yang paling apa? Kecil, sampai ini sudah masyhur antara dia. Tapi Umar apa? Tak tahu, subhanallah. Tapi masyhur antara semua sahabat, tak banyak orang tahu. Tapi Umar tak tahu. Faqala yashhadu ma'aka asgharuna, yang paling kecil antara kita bagi saksi sama kamu. Qala Abu Sa'id faqumtu, amarahu Ubay bin Ka'ab. Tengok ulama macam mana hatta semua sahabat, tapi hormatan orang yang besar. Ubay bin Ka'ab pilihan, anta berdiri bagi an saksi sama Abi Musa. Sama ini dari adab. Kalau orang yang berdiri dalam halaqat, yang apa? Yang paling kecil, bukan yang paling besar. Ini adab. Qala asgharuna, qum ya Aba Sa'id. Fad'amna Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala. Fahaddathahu. Faqala Umar, ama innana lam nukadzibka ya Aba Musa. Anta bukan orang yang tipu. Anta jujur. Tapi baru dengar ini. Dan kita mau lebih apa? Yakin. Ini kisah siapa? Kisah al-istidhan dengan Umar. Paling masyhur dalam sahih. Paling masyhur. Jelas tak jelas? Jelas tak? Nah. Sama satu kali ya akhwani fillah. Satu kali. Ada dua perempuan waktu Umar radhiyallahu taala anhu perang. Dua perempuan perang. Satu antara dia apa? Hamil. Dalam perang-perang antara dua perempuan ini, bayin ini keluar mati. Faham? Fahtakamu ila Umar. Sama pergi untuk apa? Untuk Umar radhiyallahu ta'ala. Faqala Umar, Allah ma adri ma asna. Saya tak tahu buat apa. Hukum apa tak tahu. Dia. Tahu dia. Apa maksudnya dia? Dia kalau anta penuh satu orang bayi salahan, anta bayar 100 unta. Betul tak? Nama ini apa? Dia. Bahasa Indonesia apa? Danda. Apa? Danda. Danda orang mati. Bukan danda-danda apa-apa. Danda yang besar. Kalau danda, ini keluar mati. Belum hidup lagi. Hukum apa? والمغيرة بن شعبة أمامه والمغيرة بن شعبة دبانيها فقال يا أمير المؤمنين أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالغرة بغرة عبد أو أمة يا رسول الله يا عمر سيا إنقات رسول الله صلى الله عليه وسلم ساتو مسألة سما رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكم أنتو مسألة ما تميتو دي التانية رانيا سبب أنتو باي إني ماتي بايران duit macam beli satu budak. Satu budak berapa? 40 unta, bayar 40 unta. 30 unta, bayar 30 unta. Sama harga untuk orang budak. Fakhadhib Umar. Umar merupuan. Qala ajib. Mana ini hadith? Baru jinggar. Bagi cari saksi ya Mughirah bin Syu'bah. Cari saksi. Kalau tak ada saksi, saya apa? Pukul juga. Fakhafan Mughirah bin Syu'bah. Fakharaj. Man yashhad li, man yashhad li, man yashhad. Siapa saksi sama saya, siapa saksi sama saya. Faqal Muhammad bin Maslamah, ana. Muhammad bin Maslamah. Radiyallahu ta'ala. Qala ana. Asyad. فجاء وشهد معه قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد على مثل ذلك فأمضى. ada sahabat yang tahu tak? Umar tak tahu tak? Tahu ya akhun berapa kisah macam itu? Dikat 12 kisah. 12 kisah yang macam itu. Sama berapa denda untuk ini? Berapa denda? Kalau satu orang potong ini dari kamu, berapa denda? Ah, ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Tahu? Tak tahu dia? Belum belajar ya kawan dia? Belum. Allah musta'an. Allah minta maaf. Dakwah ini berapa tahun? Dakwah sini berapa tahun? Berapa lama dakwah sini? Berapa lama? 10 tahun. Mana ya kawan? Hah? Mana ya kawan? Ini agama. Yani tak ada satu buku yang habis dalam fiqh, tak ada. Eh. Belum belajar semesta. Allah musta'an. Paling sudah. Dalam agama fatwa ammatul ulama sekarang ikut sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap nama apa ni? Jari. Jari. Setiap jari 10 unta. 10 maksudnya berapa? 100. Berapa? 10 sama berapa? 100 unta. Kalau satu potong, ada orang yang potong ini, anda ambil berapa? 10. Baik salahan, kalau salahan. Kalau dia buat macam itu, anda buat sama. Kalau dia tak mau, dia bagi kamu 100 bisa. Ini untuk salahan. Faham? Maksudnya anda dalam mobil atau baik salahan, anda mau. Ada ikhwan kamu yang bagan untuk kamu air kelapa atau air kelapa. Hah? Atau air kelapa. Ya Muhammad. Bagan bagus-bagus. Ya bagus. Bagus ha. Jangan rasa saya profesional. Dan saya potong. Satu apa? Satu jari dari Muhammad hilang. A'udzubillah. Sekarang saya bayar untuk dia berapa? 10. Ini salahan tak salahan? Salah. Tak ada niat. Tapi kalau ada niat, saya potong. Parang-parang, potong. Sekarang berapa? Berapa? Jawaban, potong kamu lagi. Sama. Kalau anda tak mau, saya terima, anda bayar saya, yang saya apa? Saya mau. Kalau tak bayar, saya apa? Potong lagi. Jelas tak jelas? Sekarang untuk kesalahan, ini berapa? Ini berapa? Satu. Ini berapa? Ini 5. Setiap gigi berapa? 5. Ini paling masyhur. Ada hadis Ibn Abbas al-Bukhari. 10-10. Ibn Abbas al-Bukhari. Taib ya akhwani billah. Dalam maqta' Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar radhiyallahu ta'ala anhu cakap. Ini kuat. Ini lemah. Ini panjang, ini kecil lagi. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ini 10, ini 6, ini berapa? 7, ini 9, ini 8. Jelas tak jelas? untuk Umar ini apa? Lain-lain, ikut ukuran dan ikut manfaat dia. Faham tak faham? Wa afta biha linnas. Faraja'a Abdurrahman bin Auf. Jama'ah min as-sahabah qalu ya Umar, bukan. Saya dengar Nabi SAW cakap setiap jari berapa? 10. Faqala hakadha? Qalu na'am. Hada wa hada sawa? Qalu sawa. Sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kecil, ini besar, ini kuat, semua apa? Sama. Berapa? 10. Faraja'a Umar radhiyallahu anhu. Umar apa? Kembali ke perkataan dia. Sebab ini pendapat dia. Ini hadis Rasulullah. Terus dia ikut apa? Hadis Rasulullah. Wa afta biha wa qala li kulli isba'in 10. Setiap satu berapa? 10. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Faham tak? Sekarang dalam kisah ini banyak hadis. Khusus untuk Umar, ada Abu Bakar juga, ada Uthman, ada Ali. Tak ada satu sahabat yang ada semua ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada banyak pendapat dari dia. Kadang-kadang pendapat ini sahih, kadang-kadang pendapat ini salah. Banyak sahabat koreksi pendapat dia. Dan kadang-kadang dia tak koreksi. Dia ikut dia sambung dalam pendapat ini sampai meninggal. Macam Umar, untuk orang yang haid dan dia buat tawaf al-wada'. Dia sambung sampai meninggal. Tapi pendapat yang salah, hadis Rasulullah jelas. Radiyallahu ta'ala anhu. Jelas tak jelas ya Allah? Sekarang apa manfaat ini? Fadal adhan. Adhan adhan. Saya mau bagi kamu ya akhwan ringkas khulasa. Faedah apa dari faedah? Ha ya akhwan, faedah ini apa? Faedah ini apa? Ha Muhammad. Tidak taklif. Tidak taklif. Naam. Naam ya akhwani fillah. هذه فيها فائدة عظيمة وهي أن التقليد حرام. تقليد أبا حرام. دليل من يبوى التقليد كلو أنت بوى التقليد أنت الساتو أوران شافعي مالك أحمد أبو حنيفة سيقرنتي هرسرتس بسنت أدا أبا سلاهن أنت يجوز يكون سلاهن دي. Kalau orang cakap, tak mungkin ada kesalahan. Kita mungkin kesalahan. Sebab sahabat ini yang ilmu dia paling-paling besar. Dia apa? Dia buat mendapat kesalahan juga. Tapi sahabat ada orang untuk koreksi dia. Siapa koreksi orang ini? Ini satu pendapat yang paling masyhur dan mudah. Satu, yani, mafhum yang paling mudah. Ini sebab waktu sahabat tak ada madhab Umar, madhab Abu Bakar, madhab Uthman, madhab Ali, madhabi, madhabi antara sahabat tabi'in tak ada. Sebab semua dia tahu mafhum ini. Tak ada satu orang yang ada semua ilmu dari Nabi SAW. Tak ada. Jelas tak jelas? Bukan ilmu, hatta sahabat untuk tabi'in. Tak ada orang yang tabi'i yang ambil semua ilmu dalam dari Aisyah atau dari sahabat. Macam Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala berkata, sebelum Aisyah meninggal 4 tahun sebelum dia meninggal, dia cakap kalau dia meninggal, ini Urwah bin Zubair, ini satu asar yang masyhur dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair satu kali berkata, dia cakap sebelum Aisyah meninggal 4 tahun ya, kalau dia meninggal sekarang ilmu dia semua sama saya. Urwah bin Zubair dia cakap, Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu cakap kalau Aisyah meninggal hari ini, semua ilmu dia dengan ya, Urwah bin Zubair dia anak Asma, maksudnya Aisyah adik Asma binti Abi Bakar, khalatuhu, apa khalatuhu? Bibi dia belajar banyak sama Aisyah. Urwah bin Zubair cakap semua ilmu Aisyah sama saya. Banyak orang salaf dia tak terima. Ada ilmu dengan orang lain dari Aisyah yang bukan sama Urwah bin Zubair. Tengok. Hatta sahabat dan tabi'in. Tabi'in untuk atba'u tabi'in. Ini sebab dalam madhab tabi'in wa atba'u tabi'in wa sahabat tak ada mafhum taqlid antara dia. Kenapa? Sebab dia tahu ada ilmu. Dia tahu tak ada orang yang ambil semua ilmu dan mungkin dia semua pendapat dia sahih. Tak ada. Lepas dia jahlu sudah masuk dalam ummah, dia baru buat apa? Taqlid al-madhabiyah. Ya faham ya kawan? Ini atharan adillah yang banyak, paling mudah untuk fahaman. Tak ada orang yang ma'asum dari buat salahan dalam perkataan. Tak ada. Tak ada. Jelas tak jelas? Sama ya kawan filah, tak ada satu sahabat yang ada semua ilmu dari Nabi SAW. Tak ada. Faham tak ya kawan? Walihada ya kawan, taqlid la yajuz wa la yuslih. Kenapa sahabat koreksi Umar bin Khattab radhiyallahu dalam ini semua? Kenapa dia koreksi dia? Sebab salah ini sahih. Kalau taqlid bisa dijawab tak apa, labas kita ijtihad kamu, kita ikut kamu. La yajuz. Mafhum ya ikhwan fillah? La. Ini sebab kita ikut semua ulama. Apa maksud semua ulama? Sahih dari semua ulama. Yang maksud ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mufum ya kawan fillah? Jelas tak jelas? Faham? Ini satu jalan untuk koreksi fahaman-fahaman orang muqallid. Mufum ya kawan? Antum guna adillah ini, an perkataan ini untuk nasiha muslimin. Jangan buat taklid. Jelas? Jazakum Allah khair. Cukup insyaAllah. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.